إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan di kesempatan siang hari ini untuk membaca kitab Sunan Mahjurah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan hafizallahu taala, di mana beliau mengatakan wa minas sunanil mahjurah aidan, dan termasuk di antara sunnah-sunnah mahjurah yang ditinggalkan pula, nafdul firas aindan naum, membersihkan tempat tidur dengan menambahinya ataukah mengibasnya ketika seorang tidak tidur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia yang sempurna adalah yang membutuhkan pada setiap harinya untuk beristirahat dalam rangka untuk menghilangkan kelelahan, keletihan, untuk mengembalikan tenaga dan kekuatan agar supaya bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang berikutnya, yang terkadang seseorang membutuhkan istirahat, tidur pada setiap hari, setiap malamnya 6 jam, ada di antaranya membutuhkan hingga sampai 8 jam, yang itu menunjukkan bahwasanya setidaknya seperempat atau bahkan sepertiga umurnya dihabiskan untuk istirahat, untuk tidur. Setidaknya seperempat ataukah sepertiga dari umurnya dihabiskan untuk tidur, yang tentunya ini adalah merupakan waktu yang panjang. Seorang muslim yang dia memahami, mengetahui tujuan Allah SWT menciptakan manusia dalam kehidupan dunia ini adalah untuk beribadah, dan dia mengimani tentang adanya hari akhir, adanya hari pembalasan, adanya surga dan neraka, tentunya tidak akan membiarkan waktu yang panjang tersebut terlewatkan begitu saja tanpa ada manfaat yang bisa dia ambil darinya. Maka seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan kehidupan akhiratnya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia di sisinya, memiliki kedudukan yang tinggi, berupaya semaksimal mungkin segala aktivitasnya, bergeraknya, diamnya bernilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal-hal yang menjadi rutinitas yang ia lakukan setiap harinya, yaitu beristirahat. Bagaimana dia berupaya untuk istirahatnya tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. yaitu tentunya dengan berupaya mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang adab-adab tidur, agar supaya istirahatnya, tidurnya pun na'am bernilai ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian adab yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang tidur, adab-adab tidur, yaitu untuk membersihkan terlebih dahulu tempat tidurnya dengan mengibasnya ataukah menebahinya terlebih dahulu. Naam. Ya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, idza awa ahadukum ila firasihi, apabila salah seorang di antara kalian menginginkan untuk beristirahat di tempat tidurnya, falyakhudh dakhilata izarihi, maka hendaklah dia mengambil bagian dalam dari kainnya yang dia pakai, ay tarafu, yaitu bagian pinggirnya, falyanfud biha firasyahu, kemudian hendaklah dia mengibasnya, menebahinya tempat tidurnya tersebut dengannya, wal yusammillah, dan hendaklah dia menyebut nama Allah, fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firasyih, karena dia tidak mengetahui apa yang ia tinggalkan setelahnya dari tempat tidurnya tersebut. Dia tidak tahu ketika dia keluar dari tempat tidurnya, setelah dia bangun dari istirahatnya, apa yang ditinggalkan badannya. Fa idza arada an yattaji'a falyattaji' ala siqqihil aiman, dan apabila dia menginginkan untuk berbaring, maka hendaklah dia berbaring di atas lambungnya yang sebelah kanan. Wal yakul subhanakallahumma rabbi bika wadhtu jambi wa bika arfa'uhu, dan hendaklah kemudian dia berdoa, subhanakallahumma rabbi, maha suci engkau ya Allah wahai Rabbku, bika wadhtu jambi wa bika arfa'uhu, karenamu aku meletakkan lambungku dan karenamu pula aku mengangkatnya, bangun dari istirahat tidur. In amsakta nafsi faghfir laha, wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka salihin, jika engkau menahan jiwaku di mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia meninggal di saat tidurnya, faghfir laha, maka ampunilah jiwaku ini. Wa in arsaltaha, dan jika engkau melepaskannya kembali, ya, di mana Allah belum menakdirkan dirinya itu meninggal, fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka salihin, maka jagalah jiwaku ini sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu dari kalangan mereka orang-orang yang saleh. Akhrajahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini terdapat taujihat, bimbingan, arahan, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muslimin wal muslimat, ya, terkait tentang adab-adab ketika seorang hendak tidur. Naam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan, apabila salah seorang di antara kalian hendak beristirahat di tempat tidurnya, falyakhudh dakhilata izarihi, maka hendaklah dia mengambil ya bagian dalam kainnya yang dia pakai, sarungnya, ya, yaitu bagian ujungnya, tepinya, yang dia gunakan untuk mengibas ataukah menebahi tempat tidurnya. Naam. Ya. Disebutkan oleh Al-Qari sebagaimana yang dinukilkan oleh Abu Al-Ala Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahim Al-Mubarakfuri, pengarang kitab Tuhfatul Ahwadi syarah dari Sunan At-Tirmidzi rahimallahu taala, disebutkan dalam hadis ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan, menebahi atau mengibas dengan izar, karena ghalibnya dahulu orang-orang Arab dia tidak memiliki pakaian kecuali yang ada pada mereka tersebut dari izar ataukah rida. Nah, dan dikatakan untuk mengambil bagian dalamnya, ya, digunakan bagian dalamnya. Naam, karena yang demikian sesuatu yang lebih mudah untuk dilakukan dan lebih untuk menjaga auratnya supaya tidak tersingkap. Naam, ya, lebih mudah, ya, dan lebih terjaga. Naam, untuk tersingkap auratnya. Naam, ya. Yang intinya, maksudnya, perekatnya adalah tujuannya agar supaya seorang itu yakin. Nah, bahwasanya tempat tidur yang dia bergunakan untuk beristirahat padanya itu bersih. Nah, dari sesuatu yang memadharatkan. Nah, di mana hikmah dianjurkannya, nah, seorang muslim ketika hendak tidur untuk membersihkan tempat tidurnya dengan menebainya atau mengibasnya dengan sesuatu dari pakaiannya atau yang semakna dengannya. Naam, ya, sebagaimana disebutkan fa innahu la ya'lam ma khalafahu ba'dahu ala firasi, karena dia tidak mengetahui apa yang ia tinggalkan setelah dia keluar dari tempat tidurnya ketika bangun dari istirahatnya. Dia tidak mengetahui, ya, selama dia tinggalkan kemudian dia hendak beristirahat kembali apa yang terjadi di dalamnya. Nah, ya, sehingga kata Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Naam Sahih Muslim, Naam, beliau mengatakan ma'annahu anna yustahab an yanfudha firasyahu qabla an yadkhula fihi. Ya, sesuatu yang disukai, disunahkan untuk membersihkan, menebai ataukah mengibas tempat tidurnya sebelum dia masuk ke dalamnya, beristirahat padanya. Li'alla yakuna fihi hayyah aw akram aw ghairuhum aw ghairuhuma minal mu'dhiyat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan hal ini, ya. Naam, di mana seorang yang tidak mengetahui apa yang terjadi di tempat tidurnya setelah dia tinggalkan dengan melakukan tersebut, menebahinya, mengibasnya, membersihkan terlebih dahulu agar jangan sampai ada, ya, di situ di tempat tidurnya itu ular ataukah kalajengking ataukah hewan-hewan ataukah makhluk yang akan membahayakan, memadharatkan. Naam, ataukah debu, kotoran, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tibi rahimallahu taala, maknahu la yadri ma waqa fi firasihi ba'da ma kharaja minhu min turab aw qadha aw hawa. Ya, makna dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu la ya'lam ma khalafa ba'da ala firasi. Dia tidak mengetahui apa yang ia tinggalkan, ya, setelah dirinya keluar dari tempat tidurnya. Maknahu, kata beliau, la yadri ma waqa'a fi firasihi, dia tidak tahu apa yang terjadi di tempat tidurnya setelah dia keluar, ya, mungkin di situ ada turab, ya, debu, kotoran ataukah hewan-hewan yang berbisa yang memadharatkan. Nah, ini menunjukkan tentang bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, ya. Nah, di mana beliau menganjurkan sebelum seorang tidur, ya, di tempat tidurnya bersihkan terlebih dahulu, tebai terlebih dahulu, kibas tempat tidurnya terlebih dahulu. Jangan sampai ada di situ hewan-hewan yang memadharatkan ataukah sesuatu yang membahayakan dirinya, akan mendatangkan penyakit dari kotoran-kotoran, debu, tanah yang bikin gatal, ya, dalam rangka untuk menjaga kesehatan. Nah, subhanallah, begitu sempurnanya agama Islam. Nah, ya, di mana tidaklah sesuatu yang itu mendatangkan kemaslahatan, ya, bagi umat manusia ini telah dijelaskan di dalamnya. sebagaimana tidak ada sesuatu yang di situ akan mendatangkan kemadharatan, melainkan Rasulullah SAW Islam telah memberikan peringatan kepada umatnya untuk berhati-hati daripadanya. Nah, ini di antara adab sebelum seorang itu tidur, hendaklah dia bersihkan terlebih dahulu tempat tidurnya. Nah, fa idza arada an yattaji'a falyattaji' ala sikhil aiman. Demikian pula ketika hendak berbaring, maka hendaklah dia berbaring di lambung sebelah kanannya. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan, nah, sebagaimana disebutkan pula oleh beliau di sini tentang sunah-sunah mahjurah pula. Nah, adab tidur, ya, ketika tidur hendaklah seorang itu tidur di atas lambung kanannya. Ya, karena hati itu ada di sebelah bagian kiri. Sehingga ketika dia tidur di lambung sebelah kanannya, maka hati itu akan tergantung, tidak terhimpit. Sehingga dia tidak akan berat untuk istirahat, memudahkan baginya untuk bangun segera. Ya. Naam, untuk bisa bangun di malam hari. Naam. Ya. Sebagaimana pula dikatakan oleh mereka dari kalangan para atiba, ya, para dokter, bahwasanya tidur posisi yang semacam ini adalah merupakan posisi tidur yang paling baik. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala ketika menjelaskan tentang hal ini. Nah, ini pun juga ada yang dibimbingkan, ya, terkait tentang adab-adab tidur untuk berbaring di atas lambung sebelah kanannya. Kemudian setelah itu hendaklah dia berdoa. Nah, adab yang lainnya, wal yakul, dan hendaklah dia mengucapkan subhanakallahumma rabbi, maha suci engkau ya Allah. Naam, wahai Rabbku, bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu, karenamu aku meletakkan lambungku dan karenamu pula aku mengangkatnya, ya, bangun dari istirahatnya. In amsakta nafsi faghfirlaha, jika engkau menahan jiwaku maka ampunilah dia. Ampunilah, dalam riwayat yang lainnya, farhamha, rahmatilah, ketika Allah takdirkan mencabut nyawanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni, dirahmati. Wa in arsalta fahfadha bima tahfadhu bi ibadakas solihin. Dan jika engkau melepaskan kembali, ya, jiwaku ini, naam, Allah belum menakdirkan untuk meninggal, maka jagalah jiwaku ini sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh dengan memberikan keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah, ya, istiqomah di atas ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang itu meninggal, hingga seorang itu meninggal dalam kondisi dia itu baik keadaannya. Naam. Ya. Syahidnya di sini, naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan, ya, untuk seorang itu membersihkan tempat tidurnya terlebih dahulu dengan mengibas ataukah menebainya, ya, baik dengan kainnya yang dia pakai, sarungnya ataukah yang lainnya. Yang intinya, maksudnya, tujuannya adalah seorang itu yakin tempat tidurnya itu kosong dari sesuatu yang membahayakan, memadharatkan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimallahu taala ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini. Al maksud annahu yata'akkad annal firasha khalin minal adha. Ya, maksudnya, tujuannya, intinya dari apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, bahwasanya dia itu yakin annal firas, bahwasanya tempat tidurnya itu khalin, kosong, ya, bersih dari hal-hal yang akan bisa mendatangkan madarat untuk dirinya, ya, kotoran, debu, apalagi hewan yang berbisa. Nah, annasu la ya'rifuna nizam hayati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kata beliau Syekh Muhammad Said Ruslan hafizallahu taala, annas la ya'rifuna nizam hayati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia, mereka tidak mengetahui tentang sistem tatanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma min harakatin wala sakana illa wa wada'a laka fiha ma'laman wa dallaka fiha ala khair. Tidaklah suatu gerakan, demikian pula diamnya, melainkan Rasulullah SAW telah meletakkan untukmu padanya itu petunjuk bimbingan, wadallaka fi ala khair, dan membimbingkan, berikan petunjuk padamu di dalamnya tentang kebaikan. Wal muwaffaquna hum alladzina yabhathuna an hadhil umur, dan mereka orang-orang yang mendapatkan taufik adalah orang-orang yang berusaha mencari tentang perkara-perkara tersebut. Likai la yata'allamu kaifa kana halur rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya, maksudnya dia mencari hal-hal tersebut untuk mempelajari bagaimana kondisi keadaan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau. Ya, fa idza alimu dzalika amilu bi. Ketika dia mengetahui hal tersebut, maka dia mengamalkannya, bukan sekedar tahu. Ya. Naam, tapi berusaha untuk mengamalkannya. Wa tabbaquhu wa yu'tihimullahu tabaraka wa ta'ala minal khair ma la yuqadaru qadaruhu. Yang kemudian dia menerapkannya. Yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka, ya, orang-orang yang berupaya, yang belajari tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah mengilmuinya, kemudian mengamalkannya, menerapkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka kebaikan, sesuatu yang kadarnya tidak ada, sesuatu yang bisa dibandingkan tentang kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan kepada orang yang telah menerapkan apa yang menjadi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang mendapatkan taufik, ya, yang senantiasa berusaha mencari tentang perkara-perkara yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari adab-adab yang diajarkan dalam syariat Islam ini, ya, yang senantiasa berusaha mempelajarinya, kemudian mengamalkannya setelah mengilmuinya, ya, disebabkan karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, rasa takutnya dia kepada Allah dan harapnya, ya, atas pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berupaya untuk, ya, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan yang baik bagi mereka, orang-orang yang yakin beriman akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarzullahu wal yaumal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan, ya, na'am, pahala perjumpaan penuh dengan keridhaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang mengimani hari akhir. Nah, ya, hanya mereka lah yang akan berupaya untuk mencontoh, mengikuti, ya, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mendapatkan taufik, yang mengharapkan, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina yad'una mahabbatan nabi sallallahu alaihi wasallam wa la ya'rifuna nidzama hayatihi kaifa kana yahya fadhi da'wa kadhibah tahtaju ila kathirin minal muraja'ah. Adapun orang-orang yang sekedar mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dia tidak mengetahui sistem dan tatanan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau hidup. Naam. Maka ini adalah merupakan dakwah, pengakuan yang dusta, yang membutuhkan banyak untuk diteliti, dimurojaah. Benar enggak pengakuan dia cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau benar-benar dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia akan berupaya untuk mencocoki, ya, setiap keadaan yang ada pada diri orang yang ia cintai. Nah, sebagaimana dikatakan, "Lau kana hubbuka shodiqan la taqtahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Ya. Kalau seandainya kecintaanmu itu benar, jujur, bukan dusta, sekedar pengakuan semata, niscaya engkau akan mentaatinya, akan mengikutinya, berusaha untuk mencocoki terhadap orang yang engkau cintai tersebut. Karena orang yang mencintai terhadap orang yang ia cintai itu akan mengikuti, akan mentaati, akan berupaya untuk menyerupai, sama dengannya. Nah, maka orang yang dia hanya mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam kondisi dia tidak tahu tentang, ya, tatanan, adab yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau bagaimana? Ya, tidurnya beliau, ya, dan adab-adab yang lainnya. Ini merupakan dakwah yang dusta, butuh untuk diteliti, dimurajaah kembali tentang kebenaran pengakuan dia. Wa hadza fi fa'idatun 'azimah laka, maka ini di dalamnya terdapat faedah yang agung bagimu. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, "Idza aradta an tanam," jika engkau menginginkan untuk tidur, "antatiya bi tarafil izar bi tarafil tsaub," engkau hendaklah mendatangi, mengambil, ya, ujung kainmu, pakaianmu, ya, yang tadi kita sebutkan intinya adalah untuk, ya, membersihkan tempat tidurnya, ya, kosong dari hal-hal yang memadorotkan. Litan fudabil firos, agar supaya engkau, ya, mengibas ataukah menebai dengannya tempat tidurmu. Watusamillah, dan engkau menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika melakukan hal tersebut. Nah, fa innahu la ya'lam ma khalafahu ba'dahu ala firasih, karena dia tidak mengetahui apa yang ia tinggalkan setelahnya, setelah dia bangun dari tidurnya. Wa man adraka anna shay'an qad ata 'ala al-firas yumkin an yu'diyaka idza nimta, dan siapakah yang akan memberikan tahu kepada dirimu bahwasanya sesuatu telah datang di tempat tidurmu. Mungkin sesuatu tersebut adalah sesuatu yang membahayakan, memadharatkan dirimu ketika engkau tidur. Naam, siapa yang memberikan tahu kepada dirimu? Naam, kalau ada sesuatu di daya, di tempat tidurmu dari hewan-hewan yang berbisa atau hal-hal yang memadharatkan. Naam. Ya, yang memungkinkan akan membahayakan terhadap dirimu ketika engkau beristirahat padanya. Walakinan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yadulluka ala ma fi salihuka hatta fi halil haya. Akan tapi lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memberikan petunjuk kepadamu sesuatu yang di dalamnya adalah merupakan kebaikan untuk dirimu hingga dalam keadaan kondisi kehidupanmu. Ma'amma fi dzalikal amr minal khair alladzi yu'tikallahu iya. Di sisi yang lainnya, di samping itu mendatangkan kemaslahatan kehidupan dunia, ya, ketika seorang menjalankan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, ya. Naam, maka di sisi yang lainnya, dalam perkara ini dia akan mendapatkan kebaikan yang Allah akan berikan kepadamu dengan mengamalkan sunnah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Li'akhdhika bi dzikril ladzi dalla alaihi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma'atibai amrin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena engkau mengambil zikir yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga engkau ittiba terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana seorang itu membersihkan tempat tidurnya terlebih dahulu sebelum seorang itu beristirahat, baik menggunakan kain sarungnya ataukah pakaiannya ataukah yang lainnya, yang maksudnya intinya dia yata'akkad annal firas khalin minal adha. Intinya maksudnya dia yakin, ya, bahwasanya tempat tidurnya itu kosong dari sesuatu yang membahayakan dirinya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Zain al-Madkhali rahimallahu taala. Wallahu taala alam suab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam barakallahu Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.